تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. كتب لي رحمه الله حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن الدرداء عن كعب بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر. قال حدثنا محمد بن الصباح ini الجرجرائي أبو جعفر التاجر ini disebut gelarnya di sini ya Abu Ja'far At-Tajir. At-Tajir itu artinya apa? Pedagang. Ya. Ini pekerjaan. Qala akhbarana Sufyan, Sufyan bin Uyainah an Az-Zuhri bi isnadihi mithlahu. Kemudian kata beliau haddatsana Abu Kamil al-Jahdari. Abu Kamil namanya Fudail bin Husain. Fudail ibn Husain. Ini thiqatun hafiz. Qala haddatsana Yazid ibn Zuray. Yazid ibn Zuray siapa tadi kunianya? Abu Muawiyah. Ini dia orangnya, Yazid ibn Zuray. Qala akhbarana Ma'mar, itu Ma'mar bin Rashid Abu Urwa al-Basri an Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab an Safwan ibn Abdullah an Ummi Darda an Ka'ab bin Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu wa kana min ashabi as-safinah. Ini perhatikan ya, disebut dari keutamannya. Beliau dari ashab as-safinah. Ya, jadi Nabi itu beritakan ya bahwa akan ada nanti sekelompok dari umatku melakukan peperangan melewati lautan, ya, menggunakan perahu, dan beliau ini termasuk darinya, Ka'ab bin Asim ini radhiyallahu ta'ala anhu. Dan tentunya itu pasukan dipimpin oleh Muawiyah ya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau khalifah yang paling pertama di masa pemerintahannya. Ada kejadian itu. Itu dari keutamaan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu wa radhiyani sahabati ajmain. Annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul laisa minal birri siyamu fis safar. Bukan dari kebajikan berpuasa di perjalanan. Kemudian kata beliau haddatsana Muhammad bin Musaffa ini al-Himsi sudah berlalu. Qala haddatsana Baqiyah. Ini Baqiyah tuh Ibnu al-Walid. Ya, yang sudah berlalu mudallis. Dan di sini tidak ada masalah ya karena haditsnya cuman sebagai pendukung. Qala haddatsana Az-Zubairi namanya Muhammad bin al-Walid an Az-Zuhri Muhammad bin Muslim an Safwan bin Abdullah bin Safwan an Ummi Darda Khujaimah an Ka'ab bin Asim al-Asy'ari an Ka'ab ibni Asim al-As'ari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa minal birri shaumu fis safar. Bukan dari kebajikan berpuasa di perjalanan. Iya. Tum lihat ya sanad penulis ini Qutaibah dari Khurasan Muhammad bin Sabbah. Iya. Ini dari Al-Jarjarai. Kemudian Abu Kamil Al-Jahdari. Ini kayaknya orang Kufa beliau ya. Terus ini Muhammad bin Musaffa. Ini sanadnya orang Syam sanad ini. Jadi satu hadis dari satu sahabat dia ambil dari berbagai negara. Dari berbagai negara. Nah, ini perjalanannya rihlah menuntut ilmu. Ya, kita datang di masa sekarang cuma baca saja, masya Allah, dapat semua ya. Itu jasanya para ulama dahulu itu luar biasa. Iya. Karena itu Al-Khatib Al-Baghdadi menulis satu buku khusus tentang rihlahnya para ulama ahli hadis dan bagaimana keutamaan ahli hadis di situ. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, ini hadis Ka'ab bin Asim sudah selesai. Sekarang kita berpindah ke hadis Jabir. Kata beliau haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Bakr bin Mudhar. Ini dari Mesir. An Umarah ibn Ghaziyah. Ini orang Medina. An Muhammad bin Abdurrahman bin Sa'ad, Muhammad bin Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah Al-Ansari. Beliau ini pernah menjadi wali kota Medina. Pernah menjadi wali kota Medina di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Ya. Perhatikan ya, pernah menjadi kepala daerah dan beliau ahli hadis juga. Beliau ahli hadis juga. Kalau dahulu itu yang dikatakan kepala negara itu ulama juga dahulu. Makanya yang ada itu Khulafa Ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, mereka khalifah ulama juga. Iya, data Muawiyah seperti itu juga, khalifah ulama juga. Umar bin Abdul Aziz khalifah ulama juga. Tapi begitu wilayah umat Islam semakin meluas dan punya kepala daerah masing-masing, kadang kepala negaranya bukan orang yang berilmu, maka dia perlu mengumpulkan bersamanya orang yang berilmu. Makanya di ayat itu banyak yang menafsirkan ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum, wahai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan ulil amr di antara kalian, itu dua yang dimaksud, umara dan ulama. Jadi dua komponen harus ada di sebuah negara. Sebab itu pokok kebaikan untuk sebuah negeri. Jelas ya? Ya kalau kita lihat di biografi-biografi para rawi itu nampak ya kehidupan-kehidupan. Jadi ada ahli hadis, dia kepala daerah juga, kepala negara juga. Itu ada. Ini salah satunya. Muhammad bin Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurar Al-Ansari. Beliau meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Nama lengkapnya Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram. Beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat. Iya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi ba'di asfarihi wa unasum mujtami'una ala rajulin fasala anhu faqala rajulun ajhadahu as-sawm faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisal birru as-sawm fi as-safar. Jadi kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah di sebagian perjalanan melihat manusia berkumpul mengitari seseorang. Maka Nabi tanya tentang itu. Maka orang-orang menjawab, ini orang yang diitari ini, dia orang yang sudah sangat kesusahan karena dia sedang berpuasa. Dia sedang puasa, sudah pingsan, diitari oleh orang, dikerumuni. Iya, masih puasa. Maka Nabi berkata, laisal birru as-sawm fi as-safar, atau laisal birru as-sawm fi as-safar. Bukan dari kebaikan berpuasa di perjalanan. Jadi perjalanan yang seperti ini bukan kebaikan. Jelas ya? Nah, makanya kalau kita baca riwayat ini lebih jelas lagi maknanya. Jadi maksudnya bukan semua jenis perjalanan. Ya, itu tadi tafsir yang kedua saya katakan. Kalau perjalanannya mengharuskan dia berbuka, maka bukan dari kebajikan dia di situ berpuasa. Seperti orang ini, dia sudah kesusahan. Ya. Puasa keringanan bisa membahayakannya, maka bukan kebajikan dia berpuasa. Atau sama nanti akan datang dalam peperangan, Nabi perintah para sahabat supaya berbuka agar mengambil kekuatan menghadapi musuh. Tapi ada sebagian sahabat masih tetap berpuasa. Iya, maka Nabi berkata ulaikal usah, mereka ini orang-orang yang bermaksiat. Nah, itu bukan kebajikan dari sudut harusnya dia berbuka. Jelas ya? Maslahatnya banyak di situ, lebih tampak. Baik.